Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kali ini memasuki bab yang ke-211, babun istihbabu sujudi syukri ingda husuli ni'matin zahiratin aw intifa'i baliyatin zahiratin. Bab anjuran untuk melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang jelas atau terhindar dari musibah yang jelas. Sekali lagi, bab ini mengetengahkan tentang anjuran untuk melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau saat terhindar dari musibah. Di bawah bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis saja yang sudah cukup mewakili terkait dengan bab ini. Hadis yang datang dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita baca. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Makkata nuridul Madinata. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara nazala thumma rafa'a yadayhi. Ketika kami sampai di suatu tempat dekat dengan Azwara, Azwara juga nama tempat, nazala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengangkat fada'allahu sa'atan, da'allaha sa'atan. Lalu beliau berdoa kepada Allah sejenak. Thumma kharra sajidan famakatha tawilan. Lalu beliau turun sujud dan cukup lama beliau sujud. Thumma qama farafa'a yadaihi sa'atan. Lalu bangkit lagi dan kembali mengangkat kedua tangannya sejenak. Summa kharra sajidan. Lalu beliau turun sujud kembali. Fa'alahu thalathan. Beliau lakukan seperti ini 3 kali. Turun dari kendaraannya, mengangkat kedua tangan, berdoa sejenak, kemudian sujud. Agak lama, kemudian berdiri lagi, angkat kedua tangannya lagi, lalu sujud lagi, kemudian bangkit lagi, angkat kedua tangannya, berdoa, kemudian sujud lagi. 3 kali. Wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Sesungguhnya tadi aku memohon kepada Rabbku untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani thulutha ummati. Lalu Allah memberiku 1/3 dari umatku untuk itu. Fa kharartu sajidan li rabbi syukran. Maka aku pun sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Rabbku. Tsumma rafa'tu ra'si fa sa'altu rabbi li ummati. Lalu aku bangkit, angkat kepalaku, berdiri. Fasa'altu rabbi li ummati, kemudian aku memohon kembali kepada Rabbku untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani thulutha ummati. Maka Allah memberiku 1/3 dari umatku untuk itu. Fa kharartu sajidan li rabbi syukran, sehingga aku pun sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Rabbku. Tsumma rafa'tu ra'si. Lalu yang 3 kalinya aku bangkit lagi, mengangkat kepalaku. Fa sa'altu rabbi li ummati, dan aku memohon kembali kepada Rabbku agar dapat memberikan syafaat untuk umatku. Fa'atani thulutsal akhir. Lalu Allah memberiku 1/3 lagi. Fa harartu sajidan li rabbi. Maka aku pun sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Rabbku. Jadi ternyata saat beliau mengangkat tangan berdoa itu memohon kepada Allah agar dapat memberikan syafaat kepada umatnya, dan dikabul. Kemudian sujud. Nah, sujudnya itu sebagai bentuk apa? Rasa syukur beliau. Nah, sujud yang seperti inilah yang disebut dengan sujud syukur, karena mendapatkan apa? Nikmat. Dikabulkan permohonan beliau, dan jelas ini sebuah nikmat. Dan ini juga gambaran betapa besar kasih sayang beliau kepada umatnya. Nah, dan para sahabatnya pun melakukan hal yang sama, seperti sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, sahabat Ka'ab bin Malik yang sempat mendapatkan teguran, bahkan diberi peringatan yang cukup keras oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat itu, karena tidak ikut dalam sebuah peperangan, dihajar oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Allah menurunkan pernyataan atau firman-Nya yang isinya diterimanya taubat Ka'ab bin Malik, maka saat itu Ka'ab bin Malik melakukan sujud. Sujud yang dilakukannya disebut sujud apa? Sujud syukur. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sujudnya Ka'ab bin Malik saat mendapatkan kabar gembira kalau Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, sujud syukur. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap kita dapat nikmat itu dianjurkan untuk melakukan sujud syukur? Ternyata para ulama menjelaskan, yang dianjurkan melakukan sujud syukur itu terkait dengan nikmat yang sifatnya baru, bukan nikmat yang setiap saat kita rasakan. Seperti apa misalnya nikmat yang setiap saat kita rasakan? Bernafas. Setiap saat kita rasakan. Kalau seandainya disuruh sujud setiap kali kita bisa bernapas, berapa ribu kali kita sujud? Ya enggak? Itu nikmat yang setiap saat kita rasakan. Makan, minum, bisa makan, bisa minum, itu nikmat. Kalau seandainya kita disuruh atau dianjurkan untuk melakukan sujud syukur, maka setiap kali kita bisa makan, sujud. Unggal tos makan, sujud gitu. Makan naon we? Hayo we sujud. Coba berapa kali dalam sehari? Ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, sujud syukur yang dianjurkan itu saat kita menerima nikmat yang sifatnya apa? Baru. Contohnya seperti apa? Contohnya nikmat seorang pemuda bisa menikah. Itu kan nikmat. Lama membujang, ya, cukup lama membujang, belum dapat jodoh, ya, entah karena memang tidak mencari atau sudah mencari tapi tak kunjung cocok dan sesuai, akhirnya enggak nikah-nikah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala permudah dia sehingga mendapatkan apa? Pasangan, akhirnya menikah. Sujud syukur. Ya. Contoh lagi. Ada seseorang yang lama belum punya rumah. Belum punya rumah, ngontrak terus. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya, dia dapat nikmat bisa beli rumah atau bisa bikin apa? Rumah. Walhamdulillah, rumah jadi tanpa ada kendala sedikit pun. Sujud syukur. Dianjurkan. Ya. Sujud syukur. Atau misalnya sudah lama belum juga dikaruniai keturunan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya, mendapatkan keturunan, maka disunahkan untuk sujud syukur. Nah, nikmat-nikmat yang seperti ini yang dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Demikian juga dengan kaitannya dengan musibah. Contoh, kita biasa pergi ke satu tempat berkendara, entah itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi, ya. Selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada insiden, tidak pernah ada kejadian. Suatu ketika ada kejadian yang banyak sekali celaka dan kita selamat. Nah, dianjurkan untuk melakukan apa? Sujud syukur. Karena kalau secara perhitungan gak mungkin kita selamat, ya. Ternyata Allah masih memberikan keselamatan. Ini berarti terhindar dari sebuah apa? Musibah. Maka sujud syukur. Nah, itu, ya. Penting ini dipahami supaya jangan sampai kita punya pemikiran, oh berarti setiap kali kita dapat nikmat harus sujud. Nikmat yang Allah berikan itu tidak terhitung. Ya enggak? Yang disyariatkan untuk melakukan sujud syukur, nikmat yang sifatnya baru. Kalau yang lainnya cukup disyukuri, tidak perlu dengan melakukan sujud, ya. Nah, cukup mengatakan alhamdulillah. Makanya setiap kali selesai makan, setiap kali selesai minum, kita diperintahkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian sujud syukur, apakah harus dalam keadaan suci? Artinya saat kita mau sujud syukur itu wudu terlebih dahulu baru kemudian lakukan sujud syukur. Kata para ulama, la yushtaratu dzalika, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Kenapa tidak disyaratkan? Karena sujud syukur ini tidak dilakukan di dalam sholat. Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, dalam posisi apapun, dan tidak mesti di masjid. Tidak mesti di masjid. Jadi kalaupun kita dalam keadaan tidak suci, kemudian mendapatkan nikmat, kita melakukan sujud syukur, itu benar. Enggak diharuskan berwudu atau dalam keadaan memiliki wudu terlebih dahulu. Ya. Karena sujud syukur ini dilakukan pas berbarengan dengan kejadian. Pas berbarengan dengan kejadian. Ya. Begitu mendapatkan nikmat, bersyukur, lakukan sujud langsung. Bayangkan kalau seandainya harus dalam keadaan suci terlebih dahulu, maka akan ada jeda antara kenikmatan yang didapat dengan sujud syukur. Ya enggak? Kenapa? Karena harus wudu terlebih dahulu. Lah kalau misalnya kita dapat nikmatnya dalam keadaan jauh dari tempat wudu, enggak ada air, terus mau bagaimana? Ya. Maka sekali lagi para ulama tidak mensyaratkan dalam keadaan suci. Ya. Karena sujud syukur dilakukan di luar sholat. Kalau sujud syukur dilakukan di dalam sholat, batalat sholat. Salat menjadi batal. Ya. Salat menjadi apa? Batal. Tidak sah sholatnya. Nah, itu. Kemudian hal lain, sujud syukur tidak diharuskan menghadap kiblat. Tidak diharuskan menghadap kiblat. Saat kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari sebuah musibah, kita lakukan sujud syukur tanpa harus bertanya ari kiblat di mana. Kumaha lamun orang-orang yang di sekitaran teh anu arapaleun kiblat di mana? Atau moal sujud-sujud meureun? Ya enggak? Jadi langsung sujud menghadap kemanapun, enggak masalah. Tidak disyaratkan menghadap apa? Kiblat. Nah, dan tidak juga terlarang dilakukan di waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat. Kan ada beberapa waktu yang dilarang melakukan sholat, ya kan? Di antaranya yang paling sederhananya adalah setelah asar. Itu kan nggak boleh sholat ya. Kalau sujud syukur nggak terikat dengan itu. Kapanpun, dimanapun, ya, menghadap arah manapun bisa. Nah, ini sujud syukur. Terus doa yang dibaca apa? Doa yang dibaca pertama doa sujud seperti biasa. Kemudian ditambah dengan doa dalam bentuk memohon menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Kalau misalnya mendapatkan nikmat karena nikmat yang engkau berikan. Kalau misalnya terhindar dari sebuah musibah karena engkau selamatkan dari sebuah musibah. Ya. Sesuai dengan yang kita mampu lah. Nah. Baik. Itu beberapa hal yang terkait dengan masalah sujud syukur. Nah. Kemudian selanjutnya, babun fadlu qiyamil lail, bab keutamaan sholat malam. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi mengutip beberapa ayat ya, di sini, antara lain pertama ayat yang ke-79 dari surat Al-Isra. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan dari waktu malam atau dari sebagian waktu malam. Fatahajjad bihi, maka lakukanlah salat tahajud. Perhatikan kalimat minal lail. Dalam ilmu nahwu Min di sini disebut dengan min at-tab'idiyah. Min at-tab'idiyah yang menunjukkan makna sebagian. Ya, yang menunjukkan makna apa? Sebagian. Wa minal laili, dan dari sebagian waktu malam. Karena tidak ada sunnahnya melakukan sholat malam seluruh waktu malam, kecuali ada waktu tertentu seperti 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu iya ada anjuran untuk menghidupkan malamnya, baik dengan sholat ataupun dengan baca Al-Quran. Di luar itu tidak ada sunnahnya melakukan sholat sepenuh waktu malam. Enggak ada sunnahnya. Makanya di dalam Al-Quran di sini bahasanya wa minal laili, dan di antara sebagian waktu malam. Maka min di sini min at-tab'idiyah. Ya. Nah. Wa minal laili, dan di antara sebagian waktu malam. Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah engkau. Nafilatan laka, sebagai amalan sunnah untukmu, sebagai tambahan bagimu. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Ya. Niscaya Allah akan menempatkanmu di kedudukan yang terpuji. Perhatikan lagi kata asa di sini. Kalau ada yang fokus kemarin dalam pelajaran Fathul Majid, disebutkan bahwa setiap kata asa di dalam Al-Quran maknahu aujaba, artinya adalah wajib, pasti, bukan lagi bermakna sebuah harapan. Ya, kalau secara makna bahasa dalam ilmu nahwu misalnya, asa itu ya huruf yang mengandung makna apa? Harapan. Ya. Tapi kata sahabat Ibnu Abbas, kullu asa. Kullu kalimat asa, setiap kata asa di dalam Al-Qur'an antum dapati di sini asa ayyaba'athaka rabbuka. Setiap kata asa di dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Wajib, pasti, sebuah kepastian. Makanya diartikan niscaya, sebuah kepastian. Niscaya Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Nah, penting ya mengetahui setiap makna, setiap kata, terutama dalam Al-Quran, karena ini menyangkut tafsirannya. Menyangkut apa? Tafsiran, ya. Seperti yang sudah sering disampaikan, kata apa? Idh. Bila kita menjumpai dalam Al-Quran di awal ayat ada kata idh, wa idh qala, idh, idh, idh, itu mengandung makna fi'il amr yang berarti udhkur, ingatlah. Berarti apa? Ingatlah. Jadi setiap kata idh di dalam Al-Quran disebutkan di awal ayat, maka itu berarti apa? Uzkur, dan ingatlah. Ketika Rabbmu berkata wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah sebagai salah satu contoh, dan ingatlah saat Rabbmu mengatakan kepada para malaikat. Ya, ini idh. Dan beda dengan idha. Kalau idza itu artinya apa? Apabila. Tapi kalau id, kata id itu bermakna uzkur, dan ingatlah. Nah. Jadi ini ayat yang pertama, Al-Isra ayat yang ke-79. Dan di antara sebagian waktu malam bertahajudlah engkau sebagai amalan sunnah atau tambahan bagimu, niscaya Rabbmu akan menempatkanmu di kedudukan yang terpuji. Wa qala ta'ala, kemudian Berikutnya di ayat yang ke-16 dari Quran surat As-Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil mawaji. Punggung-punggung mereka senantiasa menjauhi tempat-tempat tidurnya untuk mengerjakan apa? Sholat. Ya, untuk mengerjakan sholat, sholat malam. Waqala ta'ala, Allah berfirman berikutnya di ayat yang ke-17 dari Quran surat Adz-Dzariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali waktu malamnya digunakan untuk tidur. Jadi ada untuk tidur, tapi sebagiannya juga untuk mengerjakan apa? Sholat malam. Nah, inilah tiga ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bawah bab ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis pertama. Qala wa'an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqumu minal lail hatta tatafattarat qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau biasa bangun sholat di waktu malam hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya bengkak saking lamanya berdiri sholat. Kemudian kata Aisyah, aku bertanya kepadanya, kenapa engkau lakukan seperti ini wahai Rasulullah, sementara dosamu itu sudah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala afala akunu 'abdan syakura. Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah boleh bagiku untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Ya. Muttafaqun 'alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini sangat jelas sekali bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengaplikasikan rasa syukurnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberi faedah kepada kita bahwa syukur itu tidak cukup hanya diucapkan lewat lisan, tapi harus ada pembuktiannya melalui apa? Amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Salah satu yang dilakukan oleh Rasul adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu sebagai bentuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan banyak ya contoh-contoh lain dari apa yang bisa dilakukan oleh anggota badan kaitannya dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berbagi misalnya ketika dapat rezeki, termasuk bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah, kata-kata yang baik ketika mendapatkan nikmat, ini juga bersyukur. Dan jangan lupa di hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam secara tidak langsung memberikan contoh kepada kita bahwa sholat malam itu sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis kedua, wa ana Ali radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taraqahu wa Fatimah lailan faqala ala tusalliyan. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya dan istrinya yaitu Fatimah pada waktu malam atau di malam hari. Jadi Nabi mendatangi Ali dan Fatimah di malam hari. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada keduanya, ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat malam ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dilakukan oleh Nabi ya, sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk nasihat kepada keluarganya, mantunya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sekaligus kepada putrinya Fatimah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu wujudnya adalah melakukan salat malam atau tahajud ya. Nah, berikutnya wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ni'mal rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail. Qala Salim fa kana Abdullah bada dhalika la yanamu min al-lail illa qalila. Muttafaqun alaihi. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dari ayahnya Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, kalau seandainya dia mau salat malam. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah kalau seandainya dia mau salat malam. Qala Salim, maka Salim berkata setelah mendengar itu, fakana Abdullah ba'da dhalika la yanamu minal lail illa qalila. Maka Abdullah setelah mendengar itu, beliau tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit saja. Karena sebagian waktu malamnya digunakan untuk apa? Sholat. Muttafaqun alaih. Di hadis ini ada pujian secara khusus yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang semangat giat melakukan sholat malam. Ya, tentu ini hal yang tidak bisa disepelekan. Rasul sampai mengatakan ni'mar rajul. Sebaik-baik orang itu Abdullah kalau dia mau sholat malam. Jadi orang yang sholat malam, orang yang baik. Orang yang mau sholat di waktu malam, tahajud, adalah orang yang baik. Ya, ada semacam tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan hal ini. Ini menunjukkan bahwa sholat malam memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, karena disinggung secara khusus oleh Allah di dalam Al-Quran. Disinggung juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya. Nah, beda jelas dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya. Nah. Ketiga, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail, pada awalnya dia ini gemar salat malam, fataraka qiyamal lail, tapi kemudian justru malah meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaihi. Ini juga motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kalau kita sudah terbiasa sholat malam, jangan ditinggalkan. Upayakan untuk terus mengerjakannya, sekalipun hanya 3 rakaat, ya. Sekalipun mungkin hanya sempatnya witir saja. Yang terpenting adalah kalau kita sudah mulai sholat malam, jangan tinggalkan. Nah, sebab Nabi mewanti-wanti di sini, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dia pada awalnya gemar sholat malam, tapi kemudian malah meninggalkannya. Jadi kalau kita sudah biasa mengerjakan satu kebaikan, jangan diputus. Terus lakukan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita biasa berbagi atau apapun itu dari kebaikan, terus lakukan secara kontinu. jangan terputus. Kita saum Senin, Kamis, kalau udah terbiasa jaga itu, ya. Ini adalah merupakan kebaikan tersendiri. Nah, jangan sampai ada kebaikan yang kemudian di tengah jalan terhenti. Ini jelas sebuah kerugian. Nah, ini jelas sebuah kerugian. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sekali lagi di sini memberikan motivasi agar kita senantiasa memiliki kesemangatan untuk sholat malam. Karena faidahnya banyak sekali. Faidah daripada sholat malam itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, kalau orang diberikan kemudahan untuk bisa bangun di waktu malam, maka nanti dia akan diberikan kemudahan untuk berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, itu. Sekali lagi, kalau orang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bangun di waktu malam, maka dia akan mendapatkan kemudahan saat berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat. Nah, itu faedahnya pertama. Faedah yang kedua, kata para ulama, sholat malam ini juga memberikan kesehatan terhadap jasmani. Tubuh kita jadi sehat, jadi jangan takut. Karena sholat malam, waktu tidur jadinya terkurangi. Jangan takut sakit. Justru sholat malam membuat badan fit, segar, bugar, ya, jag-jag belejag, begitu, sehat. Tidak perlu takut. Jangan berpikir, waduh, tidurnya kemalaman, kalau bangun jam 3, wah, kayaknya berat ini paginya. Enggak, insyaallah, ya. Justru malah memberikan apa? Kesegaran. Justru malah memberikan kesegaran. Dulu Imam Al-Hasan Basri itu pernah ditanya. Pernah ada orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, kenapa sih orang yang suka tahajud itu kok wajahnya cerah? Wajahnya cerah, henteu hideung ngabeulegbeug. Wajahnya cerah gitu loh. Kenapa sih? Gitu kan. Ditanya Hasan Basri. Apa kata Hasan Basri? Orang yang tahajud bangun malam itu diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi apa? Cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia fisiknya, jasmaninya apa? Sehat, segar. Jadi jangan khawatir terkurangi waktu tidur, terus merasa, wah, bisa sakit, bisa lemes. Ini, ya, bisa sakit, bisa lemes. Enggak akan terjadi seperti itu. Justru kalau malamnya tahajud itu di pagi hari itu merasakan kesegaran yang berbeda. Pagi harinya merasakan kesegaran yang berbeda. Ya. Nah, kalau bablas misalnya, ya, kalau bablas justru kadang-kadang merasa paginya itu ngantuk dan malas untuk melakukan apa? Aktivitas. Nah, itu kata para ulama. Ada lagi faedah lain. Apa? Di antara faedah sholat malam itu membuka wawasan. Seseorang akan punya wawasan dan ide-ide cemerlang. Ya, punya wawasan, ide-ide cemerlang. Kenapa? Asar daripada sholat malam. Asar daripada sholat malam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.